خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam. Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam ut kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu. Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik. Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.